Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan hadis al-humma min fihi jahannam, sungguhnya demam adalah termasuk dari tiupan api neraka. Ada dua alasan bahwasanya syiddatul har min fi jahannam. Bahwasanya humma adalah berasal dari syiddatul har min fihi jahannam, panas yang sangat menyala membakar adalah tiupan dari tiupan api neraka. Ada dua alasan. Ahaduhuma, alasan yang pertama, anna dzalika an muzajjun wa raqiqun ushtaqat min jahannam liyastadilla biha al-ibad 'alayha wa ya'tabiru biha. Tiupan hembusan, ya, yang pertama humma, demam yang ada pada manusia, yang kedua cuacanya yang sangat membakar, yang sangat panas. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, alasan pertama ini merupakan sampel bahwasanya api neraka itu ada, contohnya, contoh terkecil atau pecahannya dari yang menunjukkan bahwa neraka jahanam itu ada, supaya seorang hamba makhluk mengambil ibrah. Di dunia saja sudah panas, lebih-lebih neraka jahanam. Waliyadzubillah. Insyaallah afu wal afi wassalam. Tsumma inna Allah subhanahu qaddara dhuhuraha bi asbabin taqtadhiha. Kemudian sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan munculnya demam atau cuaca yang panas ada sebab musababnya, sehingga dia muncul, dia keluar, dia ada. Kama anna ruh wal fara was surur wal ladha min na'imil jannah azharahullah fi hadhihi dar ibratan wa dalalah. Hal ini sebagaimana kebahagiaan, kesenangan, kelezatan, kenikmatan itu merupakan termasuk dari kelezatan surga yang Allah tampakkan di alam dunia ini sebagai ibrah dan tanda bahwasanya itu sebagian kecil saja di alam dunia. Adapun di surga maka lebih sempurna. Wa qaddara dhuhuraha bi asbabin tujibuha, dan Allah tetapkan ini semua ada sebab musababnya. Ini alasan pertama. Ayat yang kedua, tsani, alasan kedua, ayatunal murad tasybih. Adanya demam, adanya panas, cuaca yang terik, yang sangat membakar, ini penyerupaan. Fasyabba syiddatul humma walahaba bifai jahannam wasyabba syiddatul harbih aydan tanbihan linnuhus ala syiddat azabin nar. Penyerupaan cuaca yang sangat membakar, yang panas, ya, lahabuha, lahaba, hembusannya merupakan dari tiupan api neraka. Wa syabbaha syiddatul harbi, dan diumpamakan dengan syiddatul harb yang sangat panas, yang sangat terik, panas membakar. Ini sebagai tanbih, peringatan untuk hamba-hamba Allah bahwasanya syiddatu adzabin nar, bahwasanya azab api neraka itu sangat-sangat panas, sangat menyakitkan, sangat menyiksa. Wa anna hadhihi al-harara al-'azimah musyabbihatun bi fayhiha, bahwasanya dan sesungguhnya panas yang sangat besar ini diumpamakan dengan tiupan api neraka yang menghembus. Wa wa ma yusibu min qurb minha min harriha, maka akan mengenai orang yang dekat dengan panas tersebut. Wa qalu, adapun sabda Rasulullah SAW, fa'abriduha ruwiya biwajhain, dirawatkan dengan dua bacaan. Yang pertama, fabriduha biqatil hamza wa fathiha ruba'i min abrada syai'idha sayyarahu baridan. Fa'abriduha dengan dua bacaan, biqatil hamzah, hamzahnya fabriduha, hamzahnya dihapus, dipotong, tidak ada, langsung baca fabriduha, bacanya fabriduha biqatil hamzah wa fathiha. Pertama hamzahnya tidak ada, yang kedua hamzahnya ada. Fabriduha dengan fa'abriduha, paham enggak? Ada dua bacaan di situ. Bacaan pertama fabriduha. Adapun fabriduha dari abrada asy-syai'a idza sayyarahu baridan, merubah yang tadinya panas dirubah menjadi dingin. Misal askhanahu idza sayyarahu sakhina, seperti air yang dirubah menjadi hangat. Askhanahu. Taib, ini bacaan pertama, fabriduha. Bacaan kedua bihamzatil wasal, dengan hamzah wasal, fa'abriduha, madmumah, didomahkan. Dengan hamzah wasal didomahkan. Hamzatul wasal madmumah min barada, barada syai yabruduhu wa wa afsal lughah wasti'malan. Dan ini lebih fasih penggunaannya, barada syai yabruduhu. Ya, dengan fa'abriduha. Ya, dengan hamzah wasal. Ini lebih dipegang, wa afsah lughatan istimalan, dan sering digunakan. Warubai lughatun radiah indahum, sedangkan wazan rubai fabriduha, fabriduha ini menurut ahlul lughah ini wazan yang jelek, lughah yang jelek. Kalau mungkin, mungkin ya, kalau di Indonesia misalnya bahasa-bahasa kasar lah, bahasa pasar, ya gimana jadi gimane misalnya, atau mungkin logat atau al-muhim seperti itu. Jadi yang lebih baku bahasanya fa'abriduha wa wa'afsah lughatan wa istimalan wa rubai lughatun radiyah indahum inda ahli lughah. Qala, berkata seorang penyair, idza wajadtu lahib al-hub fi kabiri aqbaltu nahwa siqa'il qawmi abtaridu. Apabila aku mendapati luapan cinta, pada hatiku. Raqbaltu nahwa siqa'il qawm abtaridu. Maka aku bergegas menghadap siqa'il qawm, kaum yang bisa mendinginkan panas cintaku, sehingga aku menjadi dingin dari segi kecintaan yang sudah meluap-luap. Habni baratu bi bardil ma'i zahirahu faman linarin 'ala al-ahsha'i tattaqidu. Habni baratu bi bardil ma'i zahirahu. Biarkanlah aku mendinginkan diriku dengan menggunakan air di permukaannya. Faman linarin al-ahsyai tattaqidu. Siapakah yang memiliki api untuk bisa menyalakan nam api tersebut? Di sini asyahid adalah abtaridu. Qaul bil ma fi qaulan ahlu annahu kullu ma wa wasahi. Bi bardil ma zahirahu. Nah. Jadi itu dua bacaan. Bacaan yang pertama fabriduha, bacaan yang kedua fa'abriduha. Kalau pakai hamzatul wasal itu lebih awsah lughatan dari segi lughah kuat, dari segi penggunaan juga kuat. Kalau rubai ya bahasa yang jelek, bahasa pasar mungkin, bahasa-bahasa preman mungkin, bahasa-bahasa yang bukan baku. Wasani, dan yang kedua dari makna air yang dimaksud adalah ma' zam-zam, air zam-zam. Ketika seorang demam, panas, maka dinginkan dengan air zam-zam. Wahtajja ashabu hadzal qaul, pendapat ini berhujjah dengan bima rawahul Bukhari fi sahihi, dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hamzah, Abu Jamrah, Nasr bin Imran al-Dhubai. Qala kuntu ujalis ibn Abbas bi Makkah fa akhadhatni al-humma fa qala fa abrid abridha anka bi ma'i zamzam. Fa inna Rasulullah SAW qal innal humma min fayhi jahannam fa abridu fa abriduha bil ma' atau qala bi ma'i zamzam. Dari Abu Jamrah, Nasr bin Imran al-Dhubai berkata, kuntu jalis Ibn Abbas di Makkah, aku duduk di samping Ibn Abbas di kota Mekah. Tiba-tiba suatu hari aku terkena demam panas badan. Faqala, maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, abriduha abriduha abridha anka bima'i zamzama, dinginkanlah badanmu dengan meminum air zam-zam. Inna Rasulullah SAW qal, karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innal humma min fayhi jahannama, sesungguhnya demam itu adalah termasuk hembusan api neraka jahannam. Abridu habil ma, maka dinginkanlah dengan air. Qala bima'i zam-zama, atau dengan air zam-zam. Warawi hadza qad syakka fi, sedangkan perawi yang meriwayatkan ini ragu. Auqal, karena ada auqal itu kan ragu, atau bima'i zam-zama, dengan air zam-zam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perawi ini malah ragu. Walau jazama bih lakana amran li ahli Makkah tabima izamzama. Taruhlah kalau seandainya perawi ini memastikan dengan paten, maka bagi penduduk Mekah yang terkena demam, maka hendaknya dia minum air zam-zam. Izwa mutayassir indahum, karena air zam-zam mudah di kota Mekah. Wali ghairihim bima indahum minal ma', adapun selain dari kota Mekah dengan air yang biasa, yang memudahkan saja. Nah, masih dalam pembahasan dinginkanlah demam dengan air. Ini panjang. Ya, bab demam itu panjang. Ya. Nah, dengan air zam-zam karena perawinya ragu. Au, maka dengan kalimat au qalat bima izamzama. Nah, wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillah rabbil alamin.